بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله. Konsep pertama dari konsep salaf dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ialah al-musara'atu wal-mubadarah. Bersegera, bergegas dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ada kesempatan langsung, ada peluang langsung, segera. Tidak ada takhir, ditunda. Tidak ada taswif, saufa, saufa, nanti, nanti, kelak, kelak. Langsung. Dalam semua hal, dari amal ibadah kepada Jalla wa'ala, barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 133 tentang taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lafadznya bukan semata-mata watubu, taubatlah. Itu ada dalam ayat yang lain. Kali ini yang ditekankan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kalian musara'ah, bergegas, bersegera, tanpa tunda, tanpa nanti, menuju maghfirah Rabb kalian. Segera istighfar, segera taubat. Taubat sebuah amal ibadah yang menjadi pembahasan kata-kata wasari'u. Bukan semata-mata bertaubatlah. Ada itu ayatnya, juga ada hadisnya. Tapi wasari'u, segera istighfar, segera taubat, segera kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan nunggu nanti, langsung. Barakallahu fikum. Ini yang diamalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Uqbah ibn al-Harith, semoga Allah meridainya, Abu Sirwa'ah. Dia menceritakan suatu hari, aku pernah mengerjakan salat asar di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasallama thumma qama musri'an. Beliau salam langsung bangkit dengan cepatnya. Belum melangkahi pundak-pundak para sahabatnya menuju ke sebagian kamar para istrinya. Fafasi annasu min sur'atih. Orang-orang pun terkejut dengan tindakan beliau yang langsung, cepat sekali. Salam langsung berdiri. Orang kaget, orang terkejut. Ketika beliau keluar menuju mereka, melihat mereka masih terpana, terkejut, beliau begitu cepatnya berdiri, beliau menjelaskan, "Zakartu syai'an min tibrin indana." Tadi aku ingat ada sebuah emas lempengan, tiber, ya, potongan emas atau perak di rumahku. Fakarihtu ayyah bisani, aku tidak suka itu menahan aku. Belum aku sedekahkan, belum aku bagikan. Fa'amartu biqismatihi, maka saya langsung perintahkan untuk membaginya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah, fakarihtu an ubayyitahu. Saya tadi ingat, saya tinggalkan di rumah itu lempengan, satu potongan emas atau perak sodako. Saya enggak suka bermalam di rumah saya. Langsung. Ini sodako. Ini haknya kaum muslimin. Ini haknya rakyat. Itu langsung. Belum dibagi, ingat langsung dibagi. Sampai mengganggu sholatnya beliau. Itu namanya apa? Musyara'ah. Bukan semata-mata sedekah, bukan semata-mata sedekah, tapi segera sedekah, bergegas bersedekah, cepat sedekahnya, gerak cepat dalam sedekahnya. Barakallahu fikum. Ini contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain dari kalangan para sahabat disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya, menceritakan peristiwa perang Uhud. Ada seseorang bertanya pada beliau ketika itu sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, apa pendapat kamu kalau aku terbunuh di perang ini? Tempatku di mana? Qala fil jannah. Tempatku di surga nanti. Dikasih kabar gembira. Kata sahabat Jabir, fa'alqa tamaratin kunna fi yadih. Dia langsung membuang, melempar beberapa biji kurma yang di tangannya. Lempar, faqatala hatta qutil. Langsung perang sampai terbunuh. Padahal masih mungkin kurma dimakan 1, 2, 3 biji, 5 kurma lumayan biar tambah kuat perang. Tidak. Lempar kurmanya, kelamaan nih makan kurmanya. Lempar kurmanya, langsung perang hatta qutil, sampai terbunuh. Sebab dikasih jaminan surga. Nah, kalau bahasanya orang ngapak panturan, aja kesuwen. Aku ya, aja kesuwen. Piye surga piye, aja kesuwen. Dan gagian langsung. Jangan mengatakan rayit, gawa dulu. Surga ya, akhi. Jadi kasih kabar gembira surga, rayit. Gawa sih, ya. Gawa ada tamar lebih zen. Sambosa dulu lah. Kalau pagi-pagi, Maryam dulu dengan asal kan gitu ya. Rayit, surga di depan, jangan khawatir. Masuk surga, masuk surga. Enggak begitu para salaf. Dalam kondisi sudah dikasih bisyarah, kabar gembira, masuk surga. Bukan melemah, bukan malah bersantai-santai, bukan menurunkan semangat ibadah, tidak. Justru langsung tambah semangat, tambah segera, tanpa ditunda lagi. Yang dibahas sekarang, alqa tamaratin kunna fi yadi. Lempar kurmanya, langsung perang. Langsung apa namanya sat-set gitu. Langsung tanpa tunda. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam contoh yang lain juga ketika pada perang Uhud dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, beliau menceritakan Nabi kita Muhammad SAW pernah mengambil sebuah pedang pada waktu perang Uhud. Belum mengatakan man ya'khudhu minni hadha. Siapa di antara kalian yang mengambil pedang ini dari aku? Akhirnya fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Langsung mereka membentangkan tangannya dan mengatakan saya. Belum mengatakan faman ya'khudhu bihaqqih. Siapa yang mengambil pedang itu dengan haknya? Tunaikan haknya. Jadi enggak pedang saja, ada haknya. Apa hanya pedang ikhwan? Ketika perang dipakai untuk berperang dengan maksimal sampai menang atau mati. Fahjamal qaum, mundur, pada mundur. Maka berkata Abu Dujanah semoga Allah meridainya, ana akhudhu bihaqqihi. Saya yang mengambil dengan haknya. Fa'akhadahu fafalaqa bihi hamal musyrikin. Maka beliau mengambil pedang itu dan dengan pedang itu dia membelah kepala-kepala kaum musyrikin. Langsung maju perang Uhud, maju perang dan membelah kepala-kepala kaum musyrikin. Yang dibahas sekarang musyara'ahnya itu. Ikhwan fillah jazakumullah. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kata Ibnu Umar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang aneh, asing dalam perantauan atau menyeberang jalan. Yang dibahas bukan yang ini. Pemahaman Ibnu Umar tentang pejangan ini. Beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fantadhiris sabah." Kalau kamu di waktu pagi, jangan nunggu sore. Kalau kamu di waktu sore, jangan nunggu pagi. Langsung bergegas, segera beramal. Ambil kesempatan sehat kamu sebelum kamu sakit, dan ambil kesempatan hidup kamu sebelum kamu mati. Hadza huwa syahid. Yang namanya orang hidup di dunia ini, barakallahu fikum, diumumkan kayak orang yang dalam perantauan, itu segera bergegas dia menunaikan hajatnya dia di tempat perantauannya. Hajatnya apa? Saat selesaikan cepat pulang. Orang menyeberang jalan juga demikian, langsung nyeberang selesai. Dipahami sama beliau, itu maknanya harus bergegas, bersegera dalam beribadah, dalam berbekal takwa. Langsung, segera, jangan nanti, jangan tunda. Barakallahu fikum. Secara hukum amalnya, amal yang dikerjakan segera tanpa nanti itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan yang nanti-nanti. Contoh bab sedekah disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, kata beliau SAW, ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'zamu ajra?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah banyak, berpahala semua, ikhwan. Bagus. Tapi ada yang lebih besar pahalanya. Beliau mengatakan, "Anta shadaqa wa anta sahihun, sahihun takhshal faqra wa ta'murul ghina wa la tumhil." Engkau sedekah dalam kondisi kamu sahih, sedang sehat-sehatnya. Sahih, sedang bakhil-bakhilnya. Cinta harta, cinta dunia. Takhsyal faqr, kamu sedang takut miskin. Wa ta'murul ghina, berangan-angan kaya. Beliau mengatakan, wala tumhil, dan jangan kamu tunda. Artinya apa? Segera. Ya, jangan kamu tunda. Jangan sampai ketika kita beli tenggorokan, ketika al-maut, sampai ke tenggorokan. Jangan sampai nunggu sakaratul maut. Mengatakan, li fulan kada, untuk fulan sekian, sekian, sekian. Laqad kana li fulan. Dulu, sebelum sakaratul maut, bisa untuk fulan. Kalau sekarang, habis waktunya. Selesai masa amalnya, enggak diterima amal ketika sudah sampai nazak sakaratul maut. La tumhil. Yang dibahas sekarang, la tumhil. Jangan tunda-tunda, jangan nanti-nanti. Jangan mengatakan mahlan-mahlan. Jangan mengatakan rayit-rayit. Alatul, langsung. Itu sedekah yang paling besar pahalanya, nilainya beda dengan sedekah yang lainnya. Barakallahu, sedang sehat-sehatnya, sedang bakhil-bakhilnya, sedang takut miskin, lagi berangan jadi orang kaya, langsung. Barakallahu fikum. Keutamaan yang lain dan yang paling penting untuk kita di dunia, ikhwan, al-musara'ah wal-mubadarah, segera beramal, bergerak dan beramal, itu merupakan solusi Nabi untuk selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Fitnah dunia, fitnah harta, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kepengen selamat, ini kuncinya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Batiru bil a'mali, batiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi ardhi minad dunya. Belum mengatakan batiru bil a'mal, hendaklah kalian bergegas dalam beramal. Mubadara sama dengan musyara'ah. Kalau bahasanya itu badri, badri. Gitu ya. Apa artinya badri ya, Pak? Gasik, gasik, kan gitu ya. Nah, kalau kerja di pagi, jangan kesiangan. Ya Allah, yang lebih pagi, lebih awal, badri, badri. Ini dari kata-kata badara, mubadara. Segera bergegas dalam beramal saleh, kata beliau. Beliau menjelaskan sebelum muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi orang mukmin sorenya kafir, sore orang mukmin paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Dikaitkan dengan adanya berita munculnya fitnah yang begitu banyak, yang begitu samar, yang beragam, silih berganti, semakin lama semakin mencekam, sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap. Semakin malam semakin mencekam, semakin larut. Banyak korban, banyak orang menyimpang ketika itu. Paginya mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Fitnah yang begitu dahsyat, yang begitu deras, yang begitu mengerikan. Sebabnya justru ketika orang itu sibuk dengan dunia, lupa dengan agamanya, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan ibadahnya. Sampai menghalalkan segala cara, sampai menjual agama hanya untuk mengejar dunia. Ini kebinasaan. Kata para ulama, lafaz yang pertama badiru bil a'mal dikaitkan dengan masalah fitnah tadi, menegaskan bahwasanya di antara solusi Nabi bagi siapapun yang berharap, menginginkan selamat dari fitnah, ialah fokus ibadah, fokus beramal soleh, dan segera beramal, segera beribadah. Bergegas dalam perkara amal dan perkara ibadah, barakallahu fikum. Bukan semata-mata ikmalu, beramallah. Tidak, tapi hadiru, badri amalnya, badri amalnya. Jangan nanti, jangan tunda. Langsung. Kesempatan langsung, langsung, langsung, langsung dalam semua hal. Ibadah mahdha, ibadah muamalah, ibadah akhlak terkait dengan sama manusia, langsung. Jangan pakai lama. Barakallahu fikum. Ini konsepnya para salaf dalam perkara ibadah, mubadarah, musyara'ah, dan miftahus salamah minal fitan. Di antara faedahnya adalah kunci keselamatan dari semua fitnah. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah al-musabaqah. Musabaqah diambil dari kata-kata sabaqa yasbiqu, mendahului. Musabaqah saling mendahului. Makna asal dipakai untuk lomba lari. Lomba lari, siapa yang lebih dahulu dikatakan sabaqa fulan. Dia mendahului fulan, menang lomba lari melawan fulan. Kemudian dipakai untuk semua amal kebajikan. Saling berlomba untuk menggapai amal kebajikan. Berlomba-lomba satu sama lain, berlomba-lomba untuk mengerjakan amal kebajikan. Jangan lupa ya, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat, bukan dimaknakan mengadakan perlombaan amal. Ya Allah, kita adakan musabaqah sholat di Pekalongan. Bukan itu maknanya. Kita mengadakan musabaqah sedekah ya di Pekalongan. Bukan itu maknanya. Tetapi masing-masing kita kaum muslimin, kaum mukminin, ibadallah, terutama salafi ahlus sunnah, satu sama lain punya konsep yang sama. Yang ini bergegas, yang ini gerak cepat, musyara'ah, mubadarah, saling segera beramal. Nanti akan muncul sebuah gambaran indah di tengah-tengah muslimin, di tengah-tengah mereka, namanya musabaqah. Alami, dikarenakan memang satu sama lain punya konsep yang sama. Bergegas, segera. Bergegas, segera. Satu sama lain ingin mencapai yang pertama, yang utama, yang afdal dalam sebuah amal. Sehingga muncul gambaran perlombaan tadi. Saling berlomba, lomba untuk mengejar kebaikan. Ikhlas niatnya, bukan untuk menang-menangan dengan yang lain. Ikhlas niatnya lillahi ta'ala, yang diharapkan marzatillah. Barakallahu fikum. Alami, tanpa rekayasa. Barakallahu fikum. Ini muncul ketika masing-masing muslim tadi punya konsep pertama tadi, musara'ah, mubadarah. Tergambar insyaallah ya. Contoh bab sedekah. Ya, ada anjuran, himbauan, hasungan untuk sedekah, entah bangun masjid, bangun santren, atau fakir miskin, atau yang lainnya. Masing-masing yang ada musyarakah, bergegas, tidak mandang yang lainnya, langsung keluar, sekian, keluar, sekian, yang ini keluar, sekian, keluar, sekian, yang itu keluar, sekian. Muncul dari situ sebuah pemandangan yang sangat indah, berlomba-lomba untuk sedekah. Barakallahu fikum. Sehingga bersemangat untuk yang paling pertama, yang paling utama, yang paling banyak, yang paling ikhlas, yang paling jujur, yang paling tulus. Itu musabaqahnya, bukan mengadakan acara lomba sedekah. Barakallahu fikum. Dan itu yang dianjurkan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kamu berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan-kebajikan. Dalam bahasa yang lain namanya al-munafasah fil khairat. At-tanafus fil khairat. Berlomba-lomba dan mengerjakan kebaikan. Kalau munafasah itu dua makna. Kadang jelek, kadang buruk. Tergantung pada apa perlombaan tadi itu. Pada apa semangat bersaingnya itu. Dan mengerjakan kebaikan itu bagus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Untuk itulah, hendaklah orang yang bersaing, yang berlomba-lomba, saling bersaing, saling berlomba untuk mendapatkannya. Amal soleh dan jannah. Namanya munafasah, musabaqah, fil khairat. Fil khairat. Contoh langsung dalam pembahasan sedekah. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Belum menceritakan suatu kali Nabi kita Muhammad SAW pernah menghasung kita untuk berinfak dan bersedekah. Kata Umar, kala itu kebetulan aku dapat rezeki banyak. Maka saya berkomitmen, hari ini aku akan berlomba lebih dahulu melawan Abu Bakar Siddiq. Aku akan sedekah dengan separuh harta satu mali. Langsung menuju beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini separuh hartaku sedekah lillahi tabaraka wa taala. Beliau mengatakan, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Untuk keluargaku saya tinggalkan separuhnya lagi. Satu mal. Nah, kalau pas ketika itu dapat rezeki 100 juta misalkan. 50 miliar sedekah. Pas dapat rezeki 10 juta, 5 juta sedekah. Masya Allah 1 M, 500 juta sedekah. Besar ya akhi, satrul mal. Tidak lama datang sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ini semua hartaku, ini semua sedekah lillahi ta'ala. Yang untuk iyal kamu apa? Kalau untuk iyalku, keluargaku, saya serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tawakal kepada Allah. Nanti golek neh, cari maisha lagi, rezeki lagi untuk mereka. Kata Umar, sebut demi Allah, enggak pernah mampu, enggak pernah bisa mengalahkan beliau dalam perkara amal. Itu perlombaan. Jadi enggak diadakan lomba amal, tidak. Masing-masing bersemangat, bersemangat, bersemangat. Punya komitmen, bersegera, bergegas. sehingga memunculkan suasana indah muslimin, mukminin. Persaingannya, perlombaannya bukan untuk memperbanyak harta, memperbanyak dunia, bukan persaingan untuk bangun rumah, beli mobil, beli tanah, bukan itu yang mereka bahas, tapi perlombaan untuk beramal kebajikan. Anda perhatikan hadis yang cukup panjang dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Ghifari, juga dari sahabat Abu Hurairah, kalau mereka ketubanya, menceritakan tentang orang-orang miskin dari kalangan para sahabat, kebanyakan dari sahabat Muhajirin. Diceritakan datanglah para sahabat yang miskin, yang fakir, menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang ahlu duthur, yang punya harta benda yang begitu melimpah, yang banyak, orang kaya di antara kami, membawa pergi semua pahala. Yang dibahas bukan masalah harta, bukan masalah dunia, bukan masalah ekonomi, tapi masalah pahala. Ngeluh, ya Rasulullah, yang kaya-kaya di antara kami membawa pergi semua pahala. Belum mengatakan kaifa dzaka, bagaimana kok bisa begitu, kok bisa diborong pahalanya, kenapa? Mereka mengatakan yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi wayata sadaku nabi faduli abwalihim. Mereka sedekah dengan harta mereka yang lebih itu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, yahujun, wayatamirun, wayatikun, wayata sadakun. Mereka berhaji, mereka berumrah, membebaskan budak, sedekah, jihad. Kami enggak bisa. Ini mengandung apa, Evan? Mengandung syarat mereka berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, bukan berlomba dalam perkara dunia. Yang miskin, yang fakir, keluhannya bukan terkait dengan harta atau dunia, tapi keluhannya kalah amal, kalah amal. Maka belum berikan kepada mereka bimbingan sebuah amal. Kalau mereka mengerjakannya, maka bisa menyusul yang di depannya dan tidak mungkin dikejar sama di belakangnya, kecuali yang mengamalkan sebagaimana mereka amalkan. Di situ tasbih, takbir, tahmid, tahlil, wahagata. Diamalkan sama mereka. Yang namanya agama Allah bukan khusus untuk fakir miskin, sebab bisa mengamalkannya. Yang kaya mendengarkan amalan tadi, ikut mengamalkan juga. Namanya juga amalan. Dikerjakan juga sama yang kaya-kaya tadi. Datang lagi, ngeluh lagi. Mereka mendengarkan yang kau sampaikan kepada kami, ya Rasulullah. Mereka mengamalkan sebagaimana kami amalkan. Ya wis, di sini kalah amal. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha. Gambaran bagaimana para salaf berlomba-lomba untuk mengerjakan amal kebajikan, amal ibadah. Tidak mandang yang lainnya. Ada infak langsung, ini langsung, sholat langsung, siam langsung, haji langsung, umroh langsung, kita kalau berbicara budak langsung, jihad langsung, ini langsung, itu langsung, pikir langsung, dan satu sama lain punya semangat yang sama, sama-sama bergegas, sama-sama bersegera, sehingga muncul musabaqah di antara mereka, munafasah di antara mereka dalam perkara kebaikan. Ketika semuanya semangatnya sama, tentu yang menang siapa ini? Hah? Orang-orang fulus. Ketika semangatnya sama, ikhlasnya sama, mutaba'atus sunnahnya sama, komitmennya sama, konsepnya sama, yang menang? Yang menang orang fulus. Kenapa? Dengan harta yang dia miliki, dia bisa mengamalkan amal-amal ibadah yang termasuk ibadah maliyah, ibadah yang mengharuskan ada harta di situ. Yang miskin kalah amal dikarenakan tidak punya harta. Itu musabaqah fil khairat. Itu seharusnya. Jangan tolak-tolak. Ya Allah, beramal. Sampai fulan aja enggak beramal, dia mandek, enggak jadi beramal. Disemangati lagi, ya Allah, amal yang ini. Nengok lagi, fulan belum start, belum mulai. Rayit, santai aja. Seolah-olah itu amal untuk orang lain, bukan untuk kepentingan dia pribadi, bukan untuk ubudiyah dia, bukan untuk ketaatan dia, bukan untuk ketakwaan dia, untuk orang lain. Ada kata, jangan mandang, langsung segera ada ilmu tentang sebuah amal saleh, ketaatan, ibadah, tetap langsung amalkan segera itu, dan berlomba-lomba dengan yang lain dalam mengerjakan amal kebajikan tadi. Barakallahu fiik. Hadza huwa. Dipahami insyaallah ya? Hadza mafhum barakallahu fiikum. Dengan al-musabaqah barakallahu fiikum menciptakan nuansa ibadah tengah-tengah kaum muslimin. Suasana ibadah tentang kaum muslimin, menyemangati umat Islam untuk beribadah, menyemangati mereka untuk bertakwa kepada Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Ini menumbuhkan semangat hirsun dalam perkara ibadah. Barakallahu fikum. Yang ketiga al-mujahadah. Dari kata-kata jahada ya jihadu, mengerahkan kemampuan. Badal juhdahu, mengerahkan kemampuan dia. Al-mujahadah memiliki komitmen dan melangsungkan, menerapkannya dalam perkara ibadah. Mujahadah itu ada yang syar'i, ada yang ghairu syar'i. Yang syar'i adalah yang pertama, mengerahkan semua yang dia mampu, kemampuannya, tenaganya, pikirannya optimal, tetapi tetap dalam batas kemampuan, tidak melampaui batas kemampuan dia. Tetap ala hasabi taqah, kerahkan kemampuan, kesungguh-sungguhan, semangat, tapi masih dalam batas kemampuan Anda. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Itu artinya bertakwa semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sampai mentok Anda enggak mampu, maka selesai urusan Anda. Jangan melampaui batas kemampuan. Itu namanya ghulu. Melampaui batas kemampuan namanya takalluf. Itu diharamkan dalam Islam. Semangat. Yang kedua, semangatnya itu tetap dengan bimbingan sebelumnya, ikhlas dan mutaba'atu sunnah. Yang diamalkan amal sunnah, yang dikerjakan dengan bimbingan sunnah, dengan penuh keikhlasan, ditambah dengan kesungguh-sungguhan, keseriusan, mengerahkan semua kemampuan, tidak semata-mata amal, tapi mengerahkan semua kemampuan. Itu namanya mujahadah. Dan semangat mengerjakan berbagai macam, enggak satu macam, berbagai macam ragam ibadah, ragam amal saleh, ragam ketaatan kepada Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Ada amal ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan, itu kerjakan. Dan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan semuanya dia mampu. Itu namanya mujahadah. Paham tuh? Ada syar'i. Ada punya ghairu syar'i, mujahadahnya melampaui batas kemampuan. Enggak sanggup, lanjut. Enggak sanggup, lanjut. Enggak sanggup, lanjut. Dikecam dalam Islam, namanya takalluf. Nuhina ni takalluf. Kata Khalifah Umar, nuhina ni takalluf. Dilarang takalluf, memperbaikkan diri. Barakallahu fikum. Namanya tanattu, ghulu, melampaui batas kemampuan. Rasulullah mengatakan dalam hadis, halakal mutanattiun, binasa yang tanattu itu, ibadah melampaui batas kemampuan dia. Yang kedua, melampaui batas syariat. Semangat ada, sungguh-sungguh ada, mempengnya ada, ternyata amalannya melampaui batas disyariatkan. Semangat ibadah bablas, menyelisih batas syariat. Semangat untuk mengerjakan sebuah amal tertentu, jumlah 10, bablas 100, bablas 1000. Terpahami insyaallah ya. Semangat berzikir, zikirnya disunahkan 10, kurang marem, semangat bablas. Itu namanya ghulu dengan makna mujawazatu haddis syara', melampaui batas syariat. Ini kebid'ahan. Ini kebid'ahan. Adalah yajus. Difaham insyaAllah ya? Adalah yajuz. Ima melalui batas kemampuan atau batas-batas syariat. Ini mujahadahnya. Mohon maaf kaum sufiyah, kaum mubtadi'ah, na'udzubillah. Ada yang mujahadah justru dengan amal-amal yang enggak syar'i. Ini diharamkan dalam Islam. Makanya betul mujahadah dengan makna kerahkan semua kemampuan Anda yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang serius dalam amal yang syar'i dengan penuh keikhlasan dan tetap dalam batas kemampuan Anda. Itu namanya mujahadah. Barakallahu fikum. Contoh mujahadah disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, katanya Aisyah semoga Allah meridainya, "Idza dakhal 'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlah wajadta washat al-mizar." Muttafaqun 'alaih. Beliau ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Meningkatkan kuantitas, kualitas, semangat ibadahnya. Tidak semata-mata ibadah, tapi dinaikkan. Juga dalam hadis yang lain juga dari Aisyah menceritakan, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad SAW katanya Aisyah, "Kana yaqum min al-laili hatta tatafattar qadamah." Dia mulai sampai bengkak-bengkak telapak kakinya. Menggambarkan lama berdiri. Perjuangan, keseriusan. Enggak semata-mata dia mulai. Tapi dengan penuh semangat, dengan kesungguh-sungguhan, kehusuan dengan bimbingan sunnah. Lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya. Ini kiamulah sendirian ya kawan. Barakallahu fikum. Ketika Aisyah belum mengatakan afalau hibbu an akuna 'abdan syakura, apa aku tidak boleh? Aku suka sebagai hamba yang bersyukur. Syukur nikmat, syukur mendapatkan sikap banyak keutamaan-keutamaan yang ada dengan cara meningkatkan semangat ibadahnya, meningkatkan kesungguh-sungguhan dalam perkara ibadah. Barakallahu fikum. Ada semangat, ada hirs, ijtihad, mengerahkan yang dia mampu. Barakallahu fikum. Al-mujahadah barakallahu fikum miftah kulli khair. Kunci untuk mendapatkan semua kebaikan. Akan terbuka di depan dia berbagai macam pintu-pintu amal kebaikan yang lain. Dia mujahadah di sebuah amal, sebab akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Sehingga semakin lama, semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi iman dan takwanya, karena semakin terbuka untuk dia taufik minallah pintu-pintu kebaikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bermujahadah dalam beribadah kepada kami, ya, mengerahkan kemampuannya, kesungguh-sungguhannya optimal, maksimal, yang dia mampu untuk ibadah kepada kami, di jalan kami, benar ibadahnya, ikhlas ibadahnya, sungguh-sungguh ibadahnya. Lanahdiyannahum subulana. Ini pahala pertama. Niscaya kami akan berikan petunjuk kepada dia, pintu, jalan, jalan menuju kami. Subulana, kata para mufasirin, ay subul khair ilaina. Ababul khair ilaina. Pintu-pintu kebaikan menuju kami. Ini yang pertama. Saya dikatakan miftahul khair. Kunci membuka semua kebaikan. Beramal A, terbuka amal B, amal C, amal D. Kerjakan yang B, muncul yang lainnya lagi. Amal C, muncul yang lainnya lagi. Sehingga semakin dia bermujahadah, semakin terbuka lebar kesempatan dia untuk beramal saleh. Taufik minallah, taisir minallah. Allah berikan hidayah, berikan taufik kepada dia dan berikan kemudahan kepada dia. Pahala kedua, wa an wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sukulakan bersama dengan orang yang muhsin. Pelakunya dikatakan muhsin, tingkatan keislaman yang paling tinggi, muhsin. Ada muslim, naik lagi ada mukmin, puncak dalam muhsin. Tinggi martabat dia, barakallahu fikum. Dan dikatakan Allah bersama dengan mereka. itu memang ia khasah dengan mana khusus Allah bersama dengan mereka, berikan taufik kepada mereka, menolong mereka, membantu mereka, memberi kemudahan kepada mereka dalam perkara kebaikan tadi, sehingga dikasih kemudahan, dikasih hidayah, dikasih taufik untuk mengamalkan berbagai macam pintu-pintu amal soleh, pintu kebaikan dengan mujahadah. Jadi gak asal beramal, gak asal beribadah, tapi dengan penuh semangat, semangat, harus istihad, sungguh-sungguh, semangat, optimisme, mengarahkan semua yang dia mampu, pikirannya, tenaganya, energinya, hartanya, badannya, yang dia mampu. Ingat, ikhlas dengan bimbingan sunnah, batas kemampuan. Itu namanya mujahadah. Barakallahu fikum. Dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bab masalah qiyamul lail. Barakallahu fikum. Tentu harus diperjuangkan. Ini lebih berat lagi, diperjuangkan. Harus mengekang hawa nafsu, melatih hawa nafsu kita untuk bisa seperti itu. Barakallahu fikum. Ketika yang mendorong dia keimanan, keikhlasan, mengamalkan sunnah, ada ilmu yang mendasari, dia akan punya semangat yang sangat tinggi dan mampu mengerjakannya dengan maksimal insyaallah taala. Ketika dia qiyamul lail, ya, imamnya panjang bacaannya, dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, mampu untuk mengerjakannya, berdiri lama, rukuk lama, sujud lama, dia akan bisa. Dikarenakan ada konsep sebelumnya yang latar belakangi dia, yang menyemangati dia untuk itu. Dengan musyara'ah, dengan mubadara, dengan musabaqah, akan dikasih kemudahan untuk bermujahadah. Bermujahadah. Sehingga tidak boleh bermalas-malasan. Tidak boleh setengah hati dalam perkara ibadah. Tapi harus bersungguh-sungguh. Ngaji, taklim yang sungguh-sungguh. Salat yang sungguh-sungguh, puasa yang sungguh-sungguh, zikir yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh, akhlakmu yang sungguh-sungguh, berbakti yang sungguh-sungguh, silaturahim yang sungguh-sungguh, semua amal ibadah yang sungguh-sungguh, yang semangat. Barakallahu fikum. Ini pahalanya, kunci membuka semua pintu kebaikan. Musyara'ah kalau ikhlas, ikhlas itu miftahul barakah. Kata para ulama, kunci meraih keberkahan amal. Kalau muwafaqatus sunnah, miftahus sa'adah, kata para ulama, kunci menggapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. Musara'ah, mubadara, musabaqah, kunci selamat dari semua fitnah yang ada. Mujahadah, pintu, kunci, kunci untuk membuka pintu, pintu kebaikan yang ada. Serta miftah, serta kunci, dan semuanya untuk perkara kebaikan dan semuanya kana fitna azabullah. Baru yang keempat adalah al mudawamatu wal muwadhabah. Continue. Terus menerus. Meskipun sedikit. Meskipun enggak banyak. Tapi continue. Continue barakallahu fikum. Ini adalah amal yang paling disukai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dibahasakan al-muwadhabah, al-mudawamah. Juga dibahasakan dengan al-muhafadhah, menjaga amal tadi, menjaga ibadah tadi. Juga dimaknakan dengan ats-tsabat wal istiqamah, tegar di atasnya, istiqamah di atasnya sampai mati. Disebutkan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dikatakan kana habbuddini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Agama yang paling Allah cintai, yang paling Rasul cintai, yang pelakunya mudawamah di atasnya. Barakallahu fikum. Ketika ditanyakan amal apa yang paling Allah cintai, amal apa yang paling Rasul cintai, dikatakan adwamuhu wa in qalla, yang mudawamah, yang continue meskipun sedikit. Sedikit lanjut terus terus terus sampai mati. Itu menjadi bukit. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Amal sedikit dikumpulkan jadi besar. Kontinuitas, mudawamah, muwadhabah, muhafadhah, istiqamah di atasnya barakallahu. lebih baik continue sampai akhir hayat. Itu keistiqomahan, daripada semangat di awal mutung setelah itu. Itu yang dikecam dalam Islam. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdul bin Amr bin As, semoga Allah meridainya. Kata Abdul bin Amr bin As, Rasul pernah berkata kepada aku sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai ya Abdullah, kamu jangan kayak si fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamul lail. Dia dulu biasa qiyamul lail, terus ditinggalkan qiyamul lailnya. Semangat di awal motong. Putuslah itu. La takun mithla fulan, jangan kayak fulan. Itu enggak dianjurkan dalam syariat. Yang dianjurkan apa ya, Pak? Jangan ditinggalkan, jangan diputus, tapi dilanjutkan, diteruskan sampai mati. Apalagi masya Allah, ibadahnya banyak, ibadahnya berkualitas, bermujahadah, penuh dengan semangat, segera beramal, bergegas, berlomba-lomba, dan istiqomah. Ini lebih luar biasa lagi. Sudah banyak amalnya, sudah luar biasa dalam beramal, ikhlasnya masya Allah, muwafaqatu sunnah, mengamalkan berbagai macam amal-amal ibadah yang lainnya banyak, sering, dan istiqomah. Inilah namanya puncak keislaman. Puncak keislaman. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis, ada sebagian sahabat mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasul, sampaikan kepada aku tentang Islam dengan satu kata. Aku tidak akan bertanya orang lain selain kau ya Rasulullah. Islam dengan satu kata. Beliau mengatakan, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah. Beliau mengatakan, "Tsumma istaqim." Iman kepada Allah, akidah kamu diperbaiki, iman kamu diperbaiki, tauhidnya kamu dimurnikan, ibadah kamu, ketakwaan kamu. Ini semuanya konsekuensi iman kepada Allah, ya kawan. Islam secara kafah. Beliau mengatakan, "Tsumma istaqim." Dan yang paling penting, lalu istiqomahlah di atasnya. Ini namanya Islam. Miftahul Islam, kunci keislaman, kunci dalam mengamalkan semua Islam secara kafah, keistiqomahan. Ini dikatakan miftahus salamah, kunci keselamatan dunia dan akhirat, keistiqomahan. Barakallahu fikum. Thumma istaqim. Barakallahu fikum. Sehingga ada perjuangan untuk keistiqomahan dalam perkara ibadah dan dalam perkara amal. Jangan gaspol di awal, loyo di akhir. Tapi diatur ritmenya, diatur pola ibadahnya, sehingga dia bisa stabil, continue. Amal dikit-dikit, amal dikit-dikit, amal dikit-dikit, amal. Ada kesempatan emas, dinaikkan lagi, diturunkan dikit, terus begitu, terus begitu. Yang penting keistiqomahannya, mudawamahnya, wadobahnya. Dengan diharapkan ketika nanti Allah wafatkan masing-masing kita, mendapatkan husnul khatimah, khatimah yang terbaik. Mata al-Islam, mati di Islam sunnah, mati di atas amal soleh. Itu yang sangat diharapkan oleh masing-masing kita. Sebab Allah Jalla wa'ala membangkitkan masing-masing kita di yaumul qiyamah nanti di atas apa yang dia amalkan. Apa yang dia amalkan? Harapannya kita dibangkitkan di yaumul qiyamah, ikhwan, dibangkai pada mahsyar di atas amal soleh yang kita kerjakan terakhir. Dikarenakan ada musyara'ah, mubadarah, sabaqah, mujahadah, wadhabah, mudawamah, muhafadah, istiqamah. Maka di ujung hidup kita, kita masih di atas amal soleh, sehingga dibangkitkan ala ma mata alih, di atas apa yang dia mati di atasnya, menggapai husnul khatimah, dan tentunya puncaknya menggapai al-jannah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Sudah ada ini? Apa masih kira'ah? Masih kira'ah atau? Kalau belum, tak tahu sekali lagi poin yang berikutnya. Jam berapa anunya? Isyaknya. Hah? 21. Ya insyaallah. Ini semua barakallahu fikum berkaitan dengan kita. Masing-masing kita. Ini namanya dia yukammil nafsahu biha. Menyempurnakan dirinya dengan poin-poin tadi. Mensolehkan dirinya, mentakwakan dirinya dengan poin-poin tadi. Jangan lupa setelah itu ada tugas berikutnya. Yukammil ghairahu. Harus berjuang, bersemangat menyempurnakan yang lain. Menyempurnakan orang lain. Supaya mereka juga sama kayak masing-masing kita. Sama-sama solehnya, sama-sama bertakwanya, sama-sama ibadahnya, sama-sama musyara'ah, mubadarah, sama-sama musabaqah, munafasah, sama-sama bermujahadah, sama-sama muwadhabah, mudawamah, muhafadhah, istiqamah. Ini upaya untuk mendakwai yang lain. Ah, saya lihat lagi, Pak. Pak, kira-kira ini? Kira-kira? Mas? Ini ada apa ini? Jadi tidak tenang ngomong. Ini apa ini? InsyaAllah. Jadi saya berikan di awal. Dua poin ini mana, ikhwan. Yang terkait dengan pihak lain, dua poin. At-ta'awun al-birri wa taqwa. At-tawasi bihaq wa tawasi bisabr. Barakallahu fikum. Yang pertama tawasi bihaq wa tawasi bisabr. Ini terkait dengan yukammil ghairahu, menyempurnakan yang lain. Diminta untuk masing-masing kita saling berwasiat, saling menasihati untuk sabar untuk di atas al-haq. Saling menasihati, tausiah untuk beribadah kepada Allah, ketakwaannya, kesolehannya, barakallahu fikum. Itu yang dikatakan dengan ad-da'watu ilallah. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah kepada Allah, tabligh, menyampaikan ilmu, menyampaikan amal, menyampaikan bimbingan sunnah kepada masyarakat, kepada kaum muslimin yang lain. Semangat untuk dakwah, semangat untuk menyebarkan sunnah, semangat untuk mengajari yang lain berbagai macam bentuk amal ibadah, ikhlas dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Ini dibahas panjang terkait dengan perkara dakwah ilallah, juga dibahas panjang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Baru yang kedua adalah at-ta'awun al-birri wa taqwa. Saling bantu-membantu, bahu-membahu, gotong-royong di atas al-birr wa taqwa. Adhan ya? Yes, adhan ke? Adhan, ya Allah adhan dulu. Barakallahu fikum. Biar agak plong sedikit. Tapi barakallahu fikum. Hal yang gak kalah penting ialah at-ta'awun al-birri wa taqwa. Kita ini manusia biasa, gampang lemah semangat, gampang pudar semangatnya, gampang loyo. Manusia biasa khilaf, lupa, salah, itu tabiatnya kita. Sehingga penting tadi tawasi bilhaq, tawasi bisabr, at-tanasuh fima bainana, saling mengingatkan, saling menasihati, memberikan tausiah dalam perkara kebenaran, kebaikan, kebajikan dan kesabaran. Pentingnya dakwah, pentingnya tausiah, pentingnya menyebarkan ilmu dan amal, menyebarkan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin, saling mengingatkan. Dan juga at-ta'awun al-birri wa taqwa, harus saling support, saling gotong royong, bahu membahu, bantu membantu. Namanya ta'awun al-birri wa taqwa, kebajikan dan ketakwaan, perkara ibadah. Di dalam Islam cukup banyak ibadah yang berat, perlu support. Banyak pula ibadah melibatkan banyak pihak, harus berjamaah, enggak sendiri-sendiri. Harus ta'awun, harus gotong royong, saling bahu membahu. Banyak pula di kalangan kita ini yang semangatnya kendu, semangatnya itu loyo, enggak punya semangat. Sehingga disupport, dibantu sama yang lainnya. Juga apa di tengah-tengah kita barakallahu yang enggak punya kemampuan. Enggak punya kudrah, enggak punya kemampuan untuk mengerjakan sebuah amal. Disupport, ta'awun, dibantu. Sehingga masing-masing kita sempurna keadaannya dan menyempurnakan orang lain dengan poin yang sama, dengan konsep yang sama, barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, wal 'asr, innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Iman, amal saleh yang dibahas tadi, keikhlasan, wafaqatu sunnah, amal salehnya dengan musara'ah, mubadarah, musabaqah, munafasa, dengan mujahadah, wadhaba, muhafadah, mudawamah, istiqamah, wa hakadha. Ini untuk masing-masing yukamil nafsahu, menyempurnakan dirinya, dan tawasau bihaq, tawasau bisabr, yukamil ghairahu. Ini yang paling sempurna di antara hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, memperbaiki diri pribadi, lalu setelah itu berjuang memperbaiki yang lainnya, barakallahu fikum. Sehingga masing-masing punya semangat, masing-masing punya konsep, dan masing-masing punya semangat untuk kemanfaatan pihak yang lain. Sempurna diri kita, sempurna pada orang lain pula, barakallahu fikum. Terakhir sebagai tanbih, ikhwan fillah jazakumullah, konsep salaf tadi dalam perkara ibadah, sekali lagi, konsep inilah yang membawa keberkahan hidup dunia akhirat. Duniawiyah kita barokah, duniawiyah kita menjadi semakin baik. Bahkan bukan barokah duniawiyah saja, diniyah ukhrawiyah. Ini kuncinya. Sebagiannya dikatakan miftah sihatil amal wa qaburiha, kunci keabsahan amal, diterimanya amal berpahala. Ikhlas dan mutabah. Ikhlas miftahul barokah, muwafaqatus sunnah miftahul sa'adah. Itu dikatakan oleh para ulama. Kunci keberkahan pada keikhlasan, kunci kebahagiaan pada muwafaqatus sunnah. Sebagainya lagi miftah an-najah wassalamnal fitan. Ini banyak fitnahnya, banyak godaannya, banyak gangguannya yang bikin orang itu menyimpang. Kuncinya supaya selamat, mubadarah, musa'adah. Kunci mendapatkan semua kemudahan, mengajarkan pakar kebaikan, al-mujahadah. Pintu atau kunci untuk menggapai husnul khatimah, al-istiqamah. Semua tadi kunci untuk mendapatkan kebaikan dunia, agama, dan akhirat. Puncaknya adalah kunci untuk menggapai al-jannah, miftahul jannah. Berarti tambah ikhwan, dikarenakan kebanyakan kita kaum muslimin, apalagi di luar mereka, menganggap masih banyak seperti ini, masih menganggap kesibukan amal, kesibukan ibadah dianggap mengganggu duniawiyah dia, menghambat duniawiyah dia, dianggap batu sandungan untuk menggapai saadah dia terkait dengan dunia. Lah, justru kalau kepingin barokah, kepingin bahagia, kepingin baik dunia akhiratnya, selamat bahkan dunia akhiratnya, ini kuncinya. Ibadah kepada Allah, semuanya dilarikan kepada amal saleh, ketaatan, ibadah kepada Allah dengan konsep-konsep tadi. Barakallahu fikum. Dan sudah berlalu mendahului kita salafun saleh. Ada yang kaya, ada yang sedang, cukup, ada yang miskin. Mereka semua mencari puncak kebahagiaan, puncak keberkahan, puncak keselamatan, puncak segala-galanya dengan ibadah, dengan konsep-konsep tadi. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Dan kondisi real di luar sana, barakallahu fikum, banyak orang yang mengejar hal yang semu fata morgana, dianggap kebahagiaan semu fata morgana, sukses semu fata morgana. Kenapa? Dikarenakan dia kejar bukan hal-hal yang sesuai dengan konsep syariat. Semata-mata dunia, harta, sandang, pangan, papan, harta, tahta, rupa, duniawi semata. Itu yang muncul, barakallahu fikum. Sehingga realnya jauh dari agama Allah, realnya jauh dari ibadah, dari kesolehan, dari ketakwaan. Seringkalinya jatuh dalam berbagai macam kemungkaran, ada yang kemaksiatan, dosa besar, kefasikan, bahkan banyak yang penyimpangan, kesesatan, banyak pula yang syirik, kufur, na'udzubillah. Mendambakan kebahagiaan, nyatanya dia mendapatkan kenistaan. Maka jangan sampai barakallahu fikum ada pada kita semua yang diharapkan sebaliknya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya sampaikan terkait dengan tema. Harapannya ke depan ubudiyah kita semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Betul, benar, sahih, makbul, ma'jur. Barakallahu fikum. Sehingga thamarahnya, buahnya, dampak positifnya, barokah, kebaikan dunia, akhirat, keselamatan dunia, akhirat. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Lihat pertanyaannya, apa maksud dari ubudiyatul masaib? Ini pernah kita bahas sebelumnya itu. Sehingga juga di sini pernah kita bahas. Ada tiga kondisi yang pasti akan dialami oleh umat manusia. Baik, dan untuk kaum muslimin di masing-masing kondisi ada ubudiyahnya. Yang berhasil maka dia muslim yang sukses. Ada kalanya diuji dengan ragam kenikmatan-kenikmatan. Kemudahan, kenikmatan dunia, kelapangan hidup. Semua keindahan, semua kebaikan, semua kenikmatan. Ada ubudiyatun ni'am. Ubudiyah dalam kenikmatan. Yaitu syukur nikmat. Syukur. Ada kalanya diuji dengan berbagai macam musibah-musibah. Bala, bencana, kesempitan, kesulitan, dan segala macamnya. Ada ubudiyah al-masaib tadi. Ubudiyah ketika ada musibah. Dengan cara as-sabr. Sabar. Sebagai manusia biasa, pasti akan salah. Banyak dosanya. Banyak khilafnya. Ila akhirnya. Ada ubudiyah al-ma'ayib. Ubudiyah ketika kita punya aib. Kita punya kesalahan. Dengan cara apa ya kan? At-tawal istighfar. Banyak teman-teman banyak istighfar pada Allah Jalla wa'ala. Atas semua dosa. Barakallahu fikum. Ketika berhasil melampaui ini dengan ubudiyah ini, maka dikatakan orang yang sa'id, yang berbahagia, harus sa'adah, yang betul-betul bahagia dunia, agama, akhiratnya. Hakiki, bukan semua. Ya, idza utiya syakar, dikasih nikmat dia bersyukur. Wa idza utiya sabar, diuji bala musibah dia bersabar. Wa idza adzaba istighfar, dia berdosa, taubat dan istighfar. Dikatakan fa inna dzalika unwanus sa'adah, itu merupakan tanda dan lambang kebahagiaan. Barakallahu fikum. Oke, insyaallah ya. Ubudiyatul masaib namanya as-sabr. Kalau ma'ayib istighfar. Kalau ni'am namanya syukur. Ada syukur, sabar, istighfar. Barakallahu fikum. Untuk bisa menuju ke arah sana, dorongannya keimanan, akidah yang benar, tauhid yang benar. Barakallahu fikum. Maksudnya urgensi iman dan akidah membentuk seorang muslim menjadi syakir, sabir, mustaghfir. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selebihnya ya banyak mohon taufik banyak doa, mohon taufik, mohon hidayah, mohon kemudahan. Dari semata barakallahu fikum. Tawakal kepada Allah, isti'anah billah. Allah akan kasih kemudian insyaallah taala ya. Bila ada seseorang ingin berbagi rezeki dengan temannya, lalu terbersit di hatinya omongan, eman-eman, buat sendiri juga masih kurang. Bagaimana Ustaz? Lah ini godaannya. Ini setannya. Mau infak diganggu. Anakmu lu sik butuh. Mau infak? Oh, bojomu. Mau infak lagi? Nah ini. Terus begitu. Itu namanya godaan setan. Was-was setan. Tepis. Tepis. Barakallahu. Di antara caranya adalah keikhlasan. Yang ikhlas, yang tulus. Yang kedua keimanan. Itu di tata setiap harinya. Di akhir setiap harinya. Dan yang terpenting, tawakal Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Anak kamu, istri kamu, kamu ikhtiar, Allah yang urus mereka. Sekarang kesempatan untuk sedekah. Tawakal yang tinggi kepada Allah SWT. Anakku, Allah yang atur. Istriku ada lagi insyaAllah. Tawakal kepada Allah. Barakallahu fikum. Dan tentunya semangat mengetahui fadilah sedekah. Barakallahu fikum. Ini betul-betul godaan yang sangat berat ya ikhwan. Terutama berat banget ini. Realnya sangat-sangat mengganggu kita. Sangat-sangat membuat rintangan dalam hidupnya kita untuk beramal kebajikan. Nggak semata-mata muncul dari hati sendiri. Kadang langsung real diingatkan oleh anak istri. Iya. Mau infak. Apa itu mas? Ini ada sedikit pembangunan, masjidnya belum selesai, mau infak. Si. Jangan lupa besok mau belanja. Habis semua sembako dan yang lain-lainnya. Ini dulu. Ini jangan lupa ya, kalau kita belanja biasanya ini 2-3. Karena bulanan besar. Nah, berapa saldo yang ada? Berapa fokus yang kamu punya? Si. Ini dulu. Dilina ya. Kadang masya Allah, kadang ngerti ilmu, didalili. Infak nafako yang paling afdal itu nafako untuk istri sama anak-anak. Ada apa jauh-jauh ke masjid? Anak istri kamu. Padahal ada gitu loh, ada. Cuman ya manusia ya, khawatir habis. Khawatir nanti jatahnya berkurang. Nanti kedepannya kayak apa. Imannya kurang, tawakalnya kurang. Laki-laki yang soleh menenangkan. Insya Allah, tenang aja. Oh, rezekinya masih banyak insya Allah. Allah kasih rezeki. Udah. Yang penting kamu udah cukup. Ada kelebihan rezeki ini. Saya tak infak dulu. Bismillah. Kasihkan. Bismillah. Bismillah. Yang ikhlas. Dan yakini ada samarahnya. Kalau ikhlas dan berinfak, Allah akan ganti yang lebih baik. Ima, harta dia banyak barokah di dunia ini atau nanti di malam kiamat. Barokah. Harus gitu. Kalau enggak gitu kalah terus sama orang dalam. Mau ini, mas, anakmu sebentar lagi tuh mau masuk pondok. Perlu apa? Perlu buku, perlu modul, perlu ini, perlu itu. Apalagi modoknya jauh, perlu biaya segala macamnya. Sita lah. Nah itulah. Padahal sudah ada. Ya jangan seutuh sama orang-orang dalam lo ya. Gak boleh. Kadang muncul seperti itu. Kita pandai-pandai untuk mengatasi sesuatunya. Tenangkan dia. Ada waktunya untuk kamu sama anak. Sekarang waktunya untuk infak dan sedekah. Ada waktunya untuk membantu sahabat kita dan teman kita. Yakini barokah. Yakini ini merupakan sabab untuk keberkahan rezeki insyaallah taala. Allah menjanjikan kok. Allah menjanjikan dan suka menjanjikan. Yang infak akan diganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ya, berjuanglah. Ini kan jawabannya kan ngomongnya paling gampang. Ya, susah prakteknya. Jangan dikira gampang ya, Bang. Susah di prakteknya ya. Karena pergulatan batin, pergulatan ordal sama ordal itu orang dalam, yang luar orlu orang luar baru kelasi. Kadang lo ini jangan seutuh lagi sama orang dalam. Kadang muncul gitu lo, kancane mana? Batire maning, ya be sahibnya terus sahibnya terus. Kalau sama sahib, gak pakai hitung-hitungan, gak pakai pikir-pikiran. Ya, lanjut. Nah, pas sama anak istri, muncul bakhirnya gitu. Ini kan godaan. Jangan suudzon sama mereka lo ya. Kadang muncul. Kita harus pandai-pandai untuk mengatur yang ada, menenangkan kondisi yang ada. Sehingga punya kesempatan untuk anak, istri, penuhi semua yang mereka perlukan. Dan punya kesempatan untuk infak, untuk membantu bersama. Dengan yang kita mampu, yang tersanggup, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Tuh, hilang jamin. Ini jamin. Tapi hilang dah. Wah, ini suruh berhenti lagi. Baru sangat lapan. Satria, ah, yang lain, kobol. Nah, ini kan sudah tahu dia mau tanya gitu. Kobol. Wes, ini pembahasan itu bukan teori. Ini bukan wawasan. Ini pembahasan harus dirilkan dalam keseharian. Yang punya iman kuat, akidah yang kuat, tauhid yang kuat, tawakal yang sangat tinggi, jangan menjalaninya dengan kemantapan hati, dengan tawakal tinggi, ikhtiar maksimal. Nanti akan dirasakan sama rohnya. Tentrem matinya, tentrem kehidupannya, tenang semua yang ada, dikasih apapun sikapnya tepat, lapang rezekinya akan syukur, kurang dia akan sabar. Nyaman kehidupannya, ikhwan. Dunia lanjut mau disuruh ikhtiar kok. Silakan. Tapi dia konsepkan dengan poin-poin tadi. Sehingga barokah dunia, barokah agama, barokah akhirat. Bahagia dunia, agama dan akhirat barokah itu. Jangankan yang fulus. Yang menerapkan konsep-konsep tadi, hatta dia bukan orang fulus, orang biasa. Bahkan mungkin dikatakan pas-pasan, bahkan mungkin dia bakal dikatakan kurang. Itu bisa merasakan tentramnya hidup. Ini yang mengalami, yang menjalani. Dia akan bisa qanaah, mendorongan iman kok ini. Dia akan bisa qanaah, dia akan bisa sabar, dia akan bisa tabah menghadapi cobaan hidup. Bisa dia. Dia akan bisa memanfaatkan waktunya untuk fokus agama, fokus akhirat, fokus ibadah. Sebagaimana para sahabat yang disebutkan di atas. Perlombaannya akhirat. Begitu. Nanti dia diharapkan yang fulus-fulus masya Allah gitu. Yang mafi fulus juga masya Allah gitu. Persaingan dan perkara amal soleh. Dan diharapkan sih ya, harapannya. Semoga agak sudah juga harapannya muncul masya Allah masakin dan fuqara yang mengadukan, mengeluhkan kepada ustadznya, kepada yang ngajari dia tentang bab kebaikan tadi. Datang yang miskin-miskin, ustadz, kita iri ustadz. Iri sama siapa? Orang fulus ustadz. Nah, apa kamu iri itu? Kona Allah. Bukan itu ustaz. Iri apa antum ini? Kalah saat ibadahnya ustaz. Kok bisa kalah bagaimana? Ikhwan-ikhwan kita masya Allah. Ikhwan yang fulus-fulus ini ustaz masya Allah. Lihat ibadahnya sama ustaz. Kita soli-soli mereka. Kita puasa-puasa mereka. Kita zikir-zikir mereka. Baca-baca Quran juga mereka. Doa-doa juga mereka. Terus kita mafi fulus. Himbuan bangun masjid, kita cuma support doa saja semoga selesai. Yang turun uang mereka mahat, mafi fulus, doa saja semoga selesai. Yang turun uang mereka lagi, mana si fulan lagi haji, kita cuma di Pekalongan. Mana Alan lagi umroh, kita masih di Pekalongan. Harapannya begitu para salafiyin bil khusus, sehingga perlombaannya perkara kebaikan dan keluhan-keluhannya terkait dengan masalah kalah beramal gitu ya ikhwan. Jangan terbalik. Ustaz, ada waktu enggak? Jangan seutun ya, jangan cari siapa orang ini ya. Ilustrasi aja. Karena juga dari dia juga sih. Ada waktu Ustaz? Ada apa-apa? Ini gimana Ustaz? Ada apa ini? Nah ini sudah usaha sana, usaha sini, sudah mati-matian, Ustaz. Kok kayaknya rezekinya belum terbuka, Ustaz. Ada pegangan enggak, Ustaz, untuk supaya rezekinya lancar, Ustaz? Lho, Ustaz, lho berdoa. Nah, kalau Ustaznya punya pegangan, ya yang paling kaya Ustaznya. Gimana ya? Apa doa yang sabar. Ya mungkin itu punya pegangan, Ustaz. Kalau pegangan ini kan siapa tahu jalannya ana, jadinya rezekinya lancar. Yang dikeluhkan apa? Ekonomi. Ya apa enggak? Ada apa enggak ada? Banyak apa enggak banyak? Harus dirubah. Harus dibalik. Harus yang dikeluhkan adalah kalah saing dalam ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Mana ya? Jangan terbalik. Ya, yang fulu sateng kalau Ustaz, kalau apa ini? Ini orang miskin-miskin ini semangatnya Masya Allah Ustaz, kita gak bisa Ustaz. Lalu sibuk dengan fulus ya. Jangan sampai begitu. Yang diharapkan seperti yang dicontohkan oleh para salaf, mereka luar biasa atau karena ibadahnya. Barakallahu fikum. Cukup, yakin ini. Diamalkan loh ya. Diterapkan loh ini. Insyaallah barokah dunia, barokah agama, barokah akhirat. Insyaallah khair, kebaikan dunia dan akhirat insyaallah taala ikhwan. Itu juga dengan janji minallah jalla wa ala dan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah jalla wa ala memberikan barokah pada kehidupan kita, duniawiyah kita, agama kita, ukhrawiyah kita. Barokah pada rezeki kita, umur kita, kebahagiaan yang hakiki dunia, agama dan ukhrawiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.